oleh di kembian ati hang wis ilang gowo welasi rasa saiki mung impenan kekowo ilini yang nuwaya yang ciri saiki sung welas kok riko Terima kasih.